بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sampai mana kita terakhir? Latihan kelima sudah? Empat. Baik, kita baca bersama ya latihan kelima ya. Iqra'il mithalaini. Summa adkhil laisa ala al-jumalil atiyati. Artinya apa? Baca dua contoh berikut, kemudian masukkan laisa di kepada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, huwa tajirun. Huwa laisa bitajirin. Huwa minal yabani. Huwa minal yabani. Huwa laisa minal yabani. Huwa laisa minal yabani. Fadl Abu Rabbani. As-sayyaratu laisa bijamilatin. Man yuafik? As-sayyaratu laisa bijamilatin. Man yuafik akhana Abu Rabbani. Abu Da'ala lahza anta tuafiku wala tukhalifu. Abu Haniya. Anta tuafiku wala tukhalifu. Baik. Aman man yukhalif? Man yukhalif? Oh, kullu. Nah, khuddal ya Bahani. Naam ya Barabani. Santu sudah belajar ya? Atau masuk pas ketika itu, pelajaran itu? Laisat. Mu'anas. Kalau mu'anas berarti laisat. Ya? Nah. Fadol ya Basma. Ana lastu bighaniyin. Fadol ya Abaqanita. Betul ya. Fadal. Nah, anta lasta bifakirin. Is ya akhan Abdullah. Belum selesai tadi bukan kita. Antum terlalu sering terkena suara bising pasar. Nah, padahal ya akan rezeki. Nah, ya laisat minal iraqi. Nah, fadal ya akhana Abdullah. Naam, ahsan tabarakallah. Nah, fadal ya akhana Fajar. Man huwa? Huwa azabun. Man huwa? Nah, wadar. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Huwa laisa bi'azabin. Nah, fadal ya Abu Asma. Sudah Abu Asma ya? Hah? Sudah? Naam, akhana Umar. Hah? Fil husuli, naam. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Abu Jazakallah khair. Abu Yazid berani mencoba? Ah, tarjim. Apa artinya? Anda zakiyah. Apa zakiyah itu? Hah? Zakiyah. Zakiyah. Kenapa? Berarti gimana coba? Diulangi. Katanya nama perempuan. Berarti? Anggap ini nama perempuan. Berarti? Sebentar. Antum kalau ngomong ke istri antum manggilnya apa? Iya. Antum gitu ngomongnya. Kalau ke istri antum gimana? Nah berarti? Aywa. Kalau anta berarti untuk laki-laki. Seperti itu, iya kan? Nah, mahsanta. Ini zaki ya, artinya pintar. Pintar. Cerdas. Itu artinya zakiyah. Kalau laki-laki berarti zakiyun. Zaki. Bukan za ya, tapi za. Zaki. Anta zaki. Kamu cerdas. Laki-laki. Kalau perempuan anti zakiyah. Anti zakiyatun. Baik. Berarti menjadi? Anti rastu zakiyah. Anti lastu zakiyah. Apa artinya lastu? Bukan. Siapa yang bukan? Lades. Nah. Naam ya darabani, saatnya untuk menebus kesalahan. Nah, bentar. Naam. Ahsanta barakallahu. Kalau lastu itu kan aku bukan kan gitu. Lastu aku gitu. Kalau anti lasti. Nah. Ya sama, nama Indonesia kan juga gitu kan. Mana ada nama perempuan lastu, adanya sulasti ya kan? Lasti. Nah, ini jembatan keledai untuk mengingat kalau untuk perempuan satu lasti. Kan enggak ada lasto, enggak ada. Nah. Begitu Abu Yazid, paham insyaallah ya. Terus juga ditambahi bi zakiyatina. Ahsanta barakallahu fikum. Faddal ya Abu Khadijah, paham perintahnya? Faddal. Nomor 9, atas. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Halaman 16 ya, Bapak Fauzan. Berani mencoba, antum sudah paham? Ya, yang itu. Itu contohnya huwa tajir menjadi huwa laisa bitajirin, kan gitu. Nah, ini sekarang at-talibatu fil maktabati berarti menjadi huwa ta'jil menjadi huwa laisa. Seperti itu. Antum kibar jadi antum lastum. Sekarang at-talibatu fil maktabati berarti hafal ini laisa, laisa, laisa, laisu. Laisat, laisata. Apa? At-talibatu fil maktabati. Tarjim. Tersebut nah, ini antum ngomong ke Ana sekarang ya kan, memberi khabar at-talibat fil maktabah berarti lastunna, apa artinya lastunna? Nah, nah. Nah, ini dihafalkan ya, anu laisa ini. Nah, tambah. Bisa. Apa? Menjadi huwa hiya huwa huma hum hiya huma hunna gitu. Enggak, kalau kalau untuk nafi lastunna itu kan ini perempuan banyak lastunna. Nam ya basma. Lasna. Nah, bukan lasna ya, kalau lasna apa artinya? Bukan kami, bukan kami. Tapi kalau lasna bukan mereka perempuan. Nah, jazakallahu khair. Paham ini ya? Nah. Taib. Indaman halaman 16 Akh Musanif. Sudah siap kira-kira? Gampang insyaallah. Latihan kelima yang paling terakhir halaman 16. Perintahnya suruh masukkan laisa sesuai dengan anunya. Mubtada'nya. Padahal dibaca dulu. Contohnya itu huwa ta'jir jadi huwa laisa bita'jirin. Nah, ini sekarang yang terakhir. Nahnu adkia jadi nahnu lasna bi adkia'a. Anta fakir jadi anta lasta bi fakirin. Al-mudarrisuna fil fusulin jadi al-mudarrisun laisu fil fusuli. Sekarang antunna talibatun jidudun jadi Huwa tajir jadi huwa laisa bitajirin. Berarti antunna lastunna jududin namah santa barakallahu. Antunna lastunna ya. Lastunna bitalibatin jududin. Jududin itu apa kedudukannya? Siapa yang masih ingat? Aba Khadijah. Hah? Jududin atau di sini judud. Ini kedudukannya sebagai apa? Antunna talibatun jududun. Jududun sebagai apa? Man yuafiq Aba Khadijah. Jududun di sini sebagai khabar. Man yukhalif? Anta tukhalif. Nah, tuafiq wala tukhalif? Ha? Had? Ha? Naat. Naat. Judud di sini naat. Antunna talibatun itu mubtada khobar. Judud dia sebagai naat dari talibat. Ya kan? Berarti talibat jududun itu naat man'ut. Ya? Udah lewat nih bersama kita ya. Nah. Baik, masalah laisa sini ada yang belum paham? Laisa laisa laisu. Laisat laisata lasna. Nah itu diapa memang itu nanti di apa ya? Saraf atau ha? Nah. Lastu lastu ma lastum lastunna. Seperti itu. Nah ini tapi sudah ada semua ini sebetulnya. Ya kan? Ini sudah ada semua di sini, tinggal antum menghafal saja. 14 terus juga sebelumnya dimulai itu ya. Nah, halaman 14 betul. Iya. Itu semua sudah ada. Laisa, laisat, lasna, lasta, lastum, lasti, lastunna, lasna. Nah, laisu. Ini semua sudah ada ini. Tinggal antum hafal saja insyaallah ya. Baik. Kita baca bersama sekarang. Ajib anil asilatil atiyati bin nafi musta'milan laisa. Apa artinya? Ajib anil asilatil atiyah. Hah? Nah, ajib anil asilatil atiyah apa artinya? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini bin nafi. Nafi itu artinya apa sih? Peniadaan. Ya, kata laisa itu kan fungsinya sebagai peniadaan kan, meniadakan, menafikan kan seperti itu. Nah, baik, Fadal, ndak ya, Abu Abdurrazak, Akhana Anam. Hah? Nah, ahsan tabarakallah. Nah. Abi laisa bi muhandisin. Fadhal ya Abu Fauzan. Hah? nomor dua ya, nah. Antum nomor maksudnya gimana? Sudah betul itu. Amudarrisatun ummuka. Ana tanya gitu sekarang antum. Amudarrisatun ummuka. Suruh jawab dengan laisa ini. Tadi amuhandisun abuka abi laisa bimuhandisin. Karena tanya amudarrisatun ummuka. Ibu antum seorang guru kan? Ah gitu. Jaja gimana? Bukan gitu, tapi gimana bahasa Arabnya? Fadol, disesuaikan di sini sekarang. Antum jawab. Ana tanya ke antum. Apakah ibumu seorang mengajar? Bahasa Indonesia gimana Abu Fauzan? Ketika antum menjawab bukan, tapi gimana lengkapnya? Apakah ibumu seorang mengajar? Hah? Abu Fauzan? Anda tanya pakai bahasa Indonesia kan? Apakah ibumu seorang mengajar? Nah, ibuku bukan seorang pengajar, sudah terjemahkan bahasa Arab kan. Aywa. Ummi. Laisat. Bi mudarrisatin bina. Baik, intinya memang harus hafal dulu ya ini ya. Mungkin Abu Fauzan beberapa kali pertemuan enggak datang sehingga intinya memang harus hafal dulu. Nah, faddal ya Bahani. Hah? Ah? Atulab. Kenapa kok tulabu? Kenapa kau tidak bertanwin? Dari Al Fajar. Ikra, ikra. Ini pertanyaannya ini. Naam, atullabun ikhwatuka. Atullab, dia munsharif. Jawabannya ana tanya kandung sekarang, atulabun ikhwatuka? Bukan pakai la loh ini ya. Ini suruh pakai laisa ya. Ini perintahnya. Jawab. Dengan kalimat menafikan memang, penyadaan, tapi dengan memakai laisa. Yang atau yang se model. Disesuaikan. Berarti ini antum kenapa masih bingung ya ikhwan? Hah? Coba. Apakah bapakmu seorang muhandis? Bapakku bukan seorang muhandis. Indonesia kan dulu sudah yang... Nah. Jadi gimana Fajar? Nah. Bisa naisu gitulah, tapi di sini kan bisa seperti itu, tapi atau lebih pastinya ikhwati kan gitu. Apakah saudara-saudaramu mereka adalah pelajar, saudara-saudaraku bukan para pelajar, kan gitu. Bisa, hum bisa, tapi sekarang menyesuaikan sudah. Dengan kata yang ada, hanya di sini memakai laisa. Paham ini ya? Hah? Ada yang belum paham ini? Hah? Nafadali akhana Abdullah. Aumar ridatun akhwatuka. Naam, ahsan tabarakallah. Paham ya? Ini dari tadi kita tunggu yang seperti ini, enggak ada yang. Fadli Abasma. Naam, ana lastu bi mudarrisin. Naam, ahsan tabarakallah. Fadli Abarabani. Naam, lahnu lasna bijududin. Naam, ahsan tabarakallah. Naam, fadal ya Abakanita. Naam, ahsan tabarakallah. Baik. Pelajaran laisa ini ada yang belum paham? Nah, ada yang mau ditanyakan? Pelajaran laisa? Paham insyaallah? Ada yang sudah paham? Belum? Gak ada yang jawab. Ya sudah, nah balik. Nah. Sudah paham? Nah, enggak jawab juga, ntar dikira sombong Ustaz. Lawan. Baik, di sini perintahnya yuwajjihul mudarrisu ila kullin minatullab as'ilatan yakunu jawabuha binnafi wa yaruddu alaiha at-thalib musta'minan lastu. Artinya al-mudarris yuwajjih itu mengarahkan atau menunjuk, nah seperti itu. Pengajarnya di sini menunjuk kepada setiap tulab, ya, kepada antum, masing-masing dari antum, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu dengan nafi, ya. Ana mengajukan pertanyaan kepada antum yang jawabannya itu peniadaan, tetapi at-thalib, ya, masing-masing dari antum membalasnya dengan menggunakan lastu. Jawabannya itu lastu. Ya, contoh di sini kita baca bersama ya. Amin Amerika anta. Jawabnya gimana? Ana lastu min Amerika, seperti itu ya. Amutazawijun anta. Ya, kawan Ariski. Nah, soalnya si Israel antum enggak pas. Iwana, anta sadik. Jujuran. Baik. Paham ini ya? Nam ya kana munsanif amaridun anta. Nah. Amuhandisun anta ya Aba Asma. Siapa yang sekarang anak tanya berani untuk menjawab? Hah? Antum? Hah? No. Amuslimun anta. Tapi menyelisih kaidah. Perintahnya suruh jawab pakai lastu kok antum. Tayyib, nah, ahsan tabarakallahu fik. Atajirun anta? Berat ini sekarang. Ini lo perintahnya suruh pakai lastu, antum kok naam terus sih. Tayyib, atalibun anta? Naam, ahsan tabarakallahu fik. Paham ini insyaallah gampang ini ya. Atau bibun anta ya Bapak Fauzan. Nah. Hah? Tabibun nah. Baik, ahsan tabarakallahu fik. Naam. A'zabun anta ya akhana musannif. Naam, lastu bi'azabin, ahsan tabarakallahu fik. Naam. Asyaikhun anta ya Aba Rabbani. Lastu bi'asyaikhin, naam. Ahsan tabarakallahu fik. Naam. Amalikun anta ya akhana anam. Nah, ana lastu bimalikin. Malik ya. Malik dengan malak beda ya. Malik ini yang sekarang lagi kunjungan nih Malik. Al-Malik Salman. Kalau malak, malaikat. Jam tunggalnya malaikah itu malakun. Ya, malak. Seperti itu. Baik, kita baca bersama sekarang. Iqra'il misala thumma adkhil inna 'ala al-jumalil atiyati li salasu akhwatin asluhu salasu akhwatin li inna li salasa akhwatin asluhu inna salasata akhwatin li itu. Jadi susunan kata yang lebih tepat atau bukan lebih tapi yang seharusnya itu gitu. Li salasu akhwatin. Itu susunan kata yang lebih pas. Memang kalau ditelusuri aslinya itu salah satu akhwatin li, tapi enggak pas. Dari sisi kenapa didahulukan li-nya itu menunjukkan memang hanya memiliki tiga saudari perempuan begitu saja. Tapi intinya caranya seperti ini. Mau ngomong aku punya tiga saudara laki-laki, li salah satu ikhwatin. Ya. Mau ngomong aku punya tiga anak laki-laki misalnya atau empat, li arba'atu baninin, seperti itu ya. Sehingga ketika kemasukan inna, antum perhatikan, coba papan ini. Ada spidol. Enggak, di sini aja insyaallah. Ya sudah baik. Abdul. Ada yang punya spidol? Nah. Beri contoh jar majrur. Jar majrur aja, huruf jar kemudian di situ ada yang dijarkan. Apa contohnya? Ya jar majrur ya akhara rizki. Fi faslina, ini jar majrur. Fi huruf jar. Faslina dia majrur karena ada huruf jar. Fi. Jar majrur. Paham ya ini ya? Abu Rabbani contohnya? Hah? Alal maktabi. Paham ini ya? Hah? Jar majrur paham? Nah. Kalau begitu nomor satu. Al awal enda akhwajar dah paham? Fadal. La, ikra awalan hadis soal. Nah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadal ya Abu Fauzan. Naam. Mudarrisan jayyidan. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Karena itu naat man'ut ya. Nah. Jayyid apa artinya? Apa artinya jayyid? Hah? Bagus. Ya. Seperti itu. Kami memiliki pengajar yang bagus. Paham ini ya? Nah, fadal ya akhana Umar. Naam ahsanta barakallahu fiik. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Naam. Fadal ya Abahani. Naam. Inna fil Naam ahsanta barakallahu fiik. Inna fil hindi, nah, tetap fil hindi dia jar majrur enggak berubah. Ya, inna fil hindi anharan katsiratan. Naam ahsanta barakallahu fiik. Naam tafadhal ya Abaqanita. Ha? Fi fi fi coba tenang ayuh bukan maktabatil ya tenang laka barqiyatun fi maktabil baridi loh kok di mana? Nah, ahsan dah barang lagi. Apa artinya barqiyah? Hah? Telegram. Dulu kan masih nggak ada SMS, telegram. Barqiyah itu kan alatnya telegram itu kan gimana itu? Ya Morse. Ya barqiyah artinya kilatan gitu ya. Nah intinya barqiyah itu telegram lah. Ya kan dulu kan gitu masih ingat ya? Dulu masih belum ada zaman apa-apa, pas Idul Fitri atau pas apa, dapat telegram dari, nah. Baik, nah fadol ya man. Endak ya, nam ya basma. Pantas. Nah, mahsan tabarakallah fiik. Punya tabungan dolar rupanya. Nah, innali, innanya berarti enggak panjang ya. Karena itu inna untuk alefnya. Jadi jangan baca inna, bukan. Tapi innali, innalaka, innafil hindi gitu. Karena apa? Hakikatnya yang kemasukan inna itu bukan jar majrurnya. Ya kan? Nah. Baik. Kita baca bersama. Al-Masrif tahu bang ya, artinya Al-Masrif itu bang. Al Hah? Jaib itu kantong. Tapi dari sisi syar'i aslinya dari sisi istilah jaib itu ini loh. Tempat masuknya kepala itu kerah itu jaib. Tapi sekarang diistilahkan juga kantong ini jaib. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam laisa minna man syaqqal juyub wa darabal khudud. Bukan bagian dari kami yang ketika meninggal ada orang meninggal atau apa, syaqqal juyub, menyobek-nyobek ininya, terus memukul-mukul pipinya. Nah, itu bagian dari jahiliyah. Baik, al kalimatul jadidatu. Liqa'un. Jayyidun Jaybun Jam'uhu juyubun Nahrun Jam'uhu anharun Barqiyatun Jam'uha barqiyatun Masrifun Jam'uhu masarifu Maktabul baridi. Nah, antum biasakan ngomong al-barid, al-barid, al-barid. Biar antum lisannya benar ngomong barid artinya pos ya, karena pelajaran-pelajaran yang lalu sudah ada apa barid. Nah ini kalau enggak sering-sering diomongkan ketuker, karena kita orang Indonesia ngomongnya aljau barid. Nah gitu, udaranya dingin. Nah ini Indonesia diarabkan akhirnya aljau, aljau itu artinya udara ya, aljau barid ya, akhirnya jadi salah. Nah, tapi aljau barid, nah, seperti itu. Kata-kata seperti ini antum latih yang mirip-mirip itu sering dilatih, karena sering ketuker. Terkhusus ketika huruf depannya itu sama. Naam. Contohnya at-thalibu, biasanya setelahnya kalau enggak biasa ya dipanjangkan. At-thalibu. Zakiyun, nah, saya gitu kan ya. Tapi kalau kadang enggak terbiasa at-thalibu zakiyun, nah, serta kadang. Nah. Tukar-tukar. Baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau disampaikan? Ada yang belum paham? Fadal. Tidak apa? Iwar ya? Enggak ada masalah, tapi mas anak tadi itu maksudnya jangan sampai la, artinya berhenti sampai di situ gitu loh. Nah, enggak ada masalah seperti itu ya, boleh ya, kecuali ketika pertanyaannya itu dengan memakai laisa, alaisa misalnya, alaisa qad qultu laka, bukankah aku telah sampaikan, aku telah bicarakan dengan engkau. Itu kalau la artinya itu iya. Tapi kalau ingin jawab iya betul sudah kamu sampaikan, itu bala gitu. Enggak ada masalah. Tapi masalah tadi itu jangan, bukan pada la-nya yang apa? Yang ditekankan seperti itu. Tapi dituntut di situ perintahnya untuk memakai laisa. Seperti itu ya. Perintahnya ada suruh pakai laisa. Hah? Mana tadi itu? Hah? Suruh pakai laisa tadi ya? Nah, nah, seperti itu. Boleh lah, hanya tadi anak khawatir la sudah artinya. Nah, tapi enggak ada masalah pakai la, pertanyaan seperti ini enggak ada masalah. Khalas. Yang belum ulangan harus ada ikopnya seharusnya. Kafara, harus ada kafara. Ya sudahlah insyaallah. Nah, enggak ada waktu lagi, mau kapan? Baik. Atau fadl ulangan ke yang lainnya itu. Yang lainnya masih ada soal kalau enggak salah. Kalau ada yang masih nyimpan soalnya yang berbahasa Indonesianya, suruh antum kerjakan aja. Nah. Hah? Buat PR? Enggak, dibuat ulangan. Beda PR dan ulangan. PR itu pekerjaan rumah, boleh kita ngelihat kitab, lihat. Nah, itu PR. Kalau ulangan enggak boleh. Baik. Fadl, ambil dari yang anu. Kalau ada yang masih punya soalnya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang enggak, yang kasihkan yang soalnya saja. Oh gitu. Di ini di Muroja ya ikhwan ya, tolong ya. Ini sudah lumayan loh. Susunan katanya sudah banyak ini, perbendaharaan kata dan cara menyusun kata-katanya sudah. Antum kalau enggak banyak-banyak Muroja kayak tadi laisa lastunna itu bingung. Sama innali, innafi, innaala. Ini kalau enggak sering-sering dilatih, biasanya tertinggal itu. Yang setelah jar majrurnya enggak dibaca mansub. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum.